yang pernah beliau sampaikan di kesempatan sebelumnya. Informasi ini hanya akan saya sampaikan satu kali ini lagi saja. Tadi sekitar jam 7 lewat sudah saya sampaikan, setengah lama sudah saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi. Namun setelah ini tidak akan ada pengulangan. Jadi mohon izin dicatat informasi yang ingin saya sampaikan. Kalau semisal qadarullah masih ada teman, rekan atau jamaah yang di jalan yang belum bisa mengikuti pengarahan ini, insya Allah bisa ditanyakan langsung ke handphone admin Akta Islam Learning Center yang nanti juga akan saya sampaikan. Baik, mohon izin beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama untuk pendaftaran, sekali lagi untuk pendaftaran sekolah UAHA akan dilakukan langsung melalui pembelian paket belajar. Sekali lagi saya sampaikan, akan dilakukan langsung dengan pembelian paket belajar di booth penjualan Quantum Akhyar Store yang dapat Bapak Ibu temukan di pintu-pintu masjid ini. Untuk yang ikhwan, posisinya saat kita menghadap kiblat di pintu kiri atau pintu masuk ikhwan. Untuk yang akhwat, ibu-ibu, kalau menghadap kiblat ada di sisi kanan. Ya, jadi untuk bapak-bapak di sana sisi kiri, untuk ibu-ibu di sana. Nah, pada saat mendapatkan paket perangkat belajar tersebut, di dalamnya ada sebuah formulir. Mohon izin, saya akan ambil contoh formulirnya untuk sebagai panduan. Ini adalah formulirnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari formulir ini, mohon izin. Yang pertama, setiap formulir akan ada stempelnya. Ya, akan ada stempelnya, ada capnya. Capnya berbeda-beda. Satu formulir tidak sama dengan formulir yang lain. Ada yang satu hari bersama Quran, ada yang penerbit, ada yang Akta Islam Learning Center. Saya sampaikan sekarang dan mohon jangan ditanya lagi, capnya sama aja. Apapun sama saja, tidak ada perbedaan. Yang kedua, di sebelahnya cap ini ada nomor. Ya, contohnya di sini ada nomor AAA001. Nah, mungkin nanti ada yang AAB002, ada yang AAA303. Hal nomor tersebut adalah milik Bapak Ibu individu pribadi. Jadi tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh ditukarkan, pindah namakan dan atau hal-hal yang lainnya. Dan nomor tersebut harus dicatat. Sekali lagi, nomor ini harus dicatat, dihafal. Ya, karena nomor tersebut yang akan kami gunakan untuk mengelola administrasinya. Bisa dipahami sejauh ini? Baik. Tolong formulirnya pada saat sudah didapatkan jangan diisi pada saat Ustadz sedang melakukan taklim. Ya, jadi mengikuti dulu kuliah umumnya. Nah, sambil ada informasi tambahan, selipan mohon izin, akan ada tim penyebar kantong infak. Silakan teman-teman, akan ada tim yang akan menyebarkan kantong infak. Silakan teman-teman yang sudah memegang kantong infak. Ada 3 warna, jadi nggak ada perbedaan. Yang satu putih, satu biru, satu orange. Ya, jadi silakan teman-teman yang bertugas untuk kantong infak untuk bergerak. Baik, itu informasi tambahan sebentar. Setelah formulir didapatkan, setelah formulirnya didapatkan, ada 2 cara saja, 2 cara untuk mengembalikan formulir ini ke kami sebagai tim administrasi. Apa saja? Yang pertama, di scan atau foto dan dikirimkan ke nomor handphone admin Akta Islam Learning Center. Berapa nomor teleponnya? Silakan dicatat. Saya beri waktu untuk mengeluarkan handphone. Sudah? Baik. Nomornya adalah di 08212563 7746. Sekali lagi, formulir tersebut jika sudah diisi, silahkan untuk di scan dan foto, kirimkan ke nomor WhatsApp dengan nomor 08212563 7746. Baik. Cara yang kedua, dikirimkan melalui pos atau ekspedisi ke alamat kantor kami. Jadi dikirimkan ya, bukan diantar langsung. Dikirimkan lewat pos atau ekspedisi langsung ke kantor kami. Di mana alamat kantornya? bagi Bapak Ibu yang belum punya kesempatan untuk menggunakan fasilitas WhatsApp, silahkan dicatat alamat kantor ini. Kantor Quantum Ahyar Institute di Jalan Pondok Merah Mas. Sekali lagi, Jalan Pondok Merah Mas. Masnya bukan emas ya, tapi mas, M-A-S. RT 007, RW 013, Jaka Setia, Bekasi Selatan, 17147. Jaka Setia, Bekasi Selatan, 17147. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, agendanya selain kuliah perdana adalah registrasi saja. Registrasi saja. Jadi kalau tadi ada yang nanya, gimana kelasnya nanti? Saya kan kuliah, saya kan kerja, saya kan apa dan segala macamnya. Yang bisa saya sampaikan secara umum, nanti pada umumnya untuk setoran atau untuk hafalan tidak terpaut oleh lokasi dan waktu. Sekali lagi, tidak terpaut atau tidak terbatas pada lokasi tertentu atau waktu tertentu. Media sosial Ustadz Adi Hidayat yang official atau yang resmi, kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang didapatkan selain dari yang resmi yang dimiliki oleh beliau. Ada apa saja? Ada 4. YouTube, Instagram, Telegram, Facebook. 4-4-nya sama. Adi Hidayat Official. Saya Eja. A-D-I-H-I-D-A-Y-A-T. Officialnya O-F-F-I-C-I-A-L. Kenapa harus saya Eja? Karena ada yang pakai A-D-H-I. Gak nemu-nemu, karena emang gak ada gitu ya. Jadi A-D-I Hidayat H-I-D-A-Y-A-T Official O-F-F-I-C-I-A-L. Semua informasi insya Allah akan disampaikan lewat situ. Kalau tidak juga bisa ditanyakan ke nomor handphone admin Ataisir di 0821-2563-7746. Mohon izin, kami tidak bisa mengalokasikan waktu untuk sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu, agar Bapak Ibu bisa maksimal mengikuti kuliah umum. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan perihal kuliah umum tersebut. Yang pertama, seperti kelas pada umumnya, mohon paling tidak silent handphone Anda atau dinonaktifkan. Dinonaktifkan lebih baik. Kenapa? Karena saat ini banyak yang menunggu-nunggu live-nya. Supaya live streamingnya tidak terganggu, maka kita harus bantu tim media dengan mengurangi beban yang ada di bandwidth-nya dengan menonaktifkan paket data misalnya gitu. Itu akan sangat membantu. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, mohon izin paling tidak di airplane mode gitu ya, atau paket datanya dimatikan dulu, karena itu akan membantu teman-teman yang di rumah yang tidak berkesempatan hadir di sini hari ini. Bagi yang enggak datang, bagi yang belum kesempatan untuk datang dan hadir di sini, bagaimana daftarnya? Insya Allah nanti akan kami upayakan online. Sedang kami finalisasi kembali. Insya Allah sudah ada, hanya tinggal ditunggu waktunya saja, gitu ya. Baik. Yang kedua, mohon menjaga kebersihan lingkungan masjid. Jadi kalau ada yang membawa konsumsi, tolong dijaga jangan sampai karpetnya basah atau ada yang tumpah ke karpet atau ke yang lainnya, dan buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Terlebih daripada itu, mari kita menjaga adab terhadap guru kita. Saat beliau semisal butuh akses jalan, mohon diberikan kesempatan yang terbaik karena beliau juga hari ini aktivitasnya padat, gitu ya. Nah, saya rasa bisa dipahami. Sedikit summary saja, saya simpulkan kembali, untuk mengikuti sekolah terbuka, melakukan pendaftaran dengan membeli perangkat belajarnya di booth yang ada di sisi kiri dari kiblat, pintu kiri dari kiblat, pintu masuk ikhwan, untuk yang laki-laki atau ikhwan, untuk yang akhwat di sisi kanan. Hari ini, yang pertama, yang kedua, hari ini agendanya registrasi saja. Belum ada informasi lebih detail yang akan kami berikan. Kalau ada pertanyaan, poin yang ketiga, kalau ada pertanyaan, hubungi nomor admin kami. Ya, mau ditanya terus sama bapak-bapak yang di depan atau mbak-mbak yang di depan, kalau bahasanya Ustadz, sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak bisa dijawab. Gitu ya. Jadi mohon izin, mohon kerjasamanya. Baik, terima kasih banyak. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masya Allah. hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi arsalahu rabbuna rahmatin. Wa nusalli wa nusallimu ala hadhan nabiyyil karim ar-rasulil amin sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wa 'ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, ahla al-Qur'an, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, saya ingin menyapa dengan menyebut ahli Al-Quran sebagai harapan dan doa semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli Quran, baik di dunia ataupun saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab kelak insyaallah. Hari ini seperti diinformasikan bahwa kita akan mewujudkan bagian dari doa dan harapan kita untuk bisa menjadi bagian dari ahli Quran yang sesungguhnya, seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quran itu sendiri ataupun keterangan hadis-hadis Nabi SAW. Kita telah banyak berkumpul, telah banyak membuat muhadharah, ta'lim-ta'lim dan pertemuan, dan ini saatnya kita kemudian mengeksekusi apa yang telah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan lalu pada tatanan teknis. Jadi kalau kita terlalu banyak taklimnya untuk memberikan gambaran, kapan kita memulai untuk bisa menghafalkan dan menghadirkan Quran sebagai bimbingan kehidupan kita. Karena itu, saya tidak akan banyak lama memberikan pengantar. Akan saya bagi pertemuan kita ini setidaknya pada 3 bagian utama. Baik, yang pertama, kita akan uraikan sedikit kenapa kita mesti kemudian menjadi bagian dari ahli Quran ini. Apa yang kita bisa dapatkan manfaatnya seperti keterangan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, kita masuk pada tatanan teknis. Bagaimana isyarat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW mendorong kita untuk menjadi ahli Quran yang benar, termasuk penghafal Quran yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Baru yang terakhir, yang ketiga, kita akan bicara tentang teknis pelajaran kita sesuai dengan isyarat-isyarat tadi. Dan itu insya Allah dan Alhamdulillah telah kami secara internal di Quantum Akhir Institute di bidang Al-Quran khusus namanya At-Taisir Learning Center telah dibuat sistem, dan sistem itu akan mengikat dan memaksa kita sesuai dengan isyarat tadi untuk sungguh-sungguh belajar, menghafal, mendalami dan mempraktikkan Quran yang pada hari ini kita akan pelajari. Nah, saya ingin bangun komitmen dulu. Siap kita insya Allah jadi ahli Quran? Siap. Baik. Siap belajar? Siap. Baik. Kalau tidak siap, saya sarankan dari sekarang lebih baik pamit saja dulu. Ya, kerjakan yang lain, karena sayang-sayang akan ada di sini selama 2-3 jam ke depan tapi tidak punya komitmen untuk mewujudkannya. Itu sangat disayangkan. Karena itu hari ini kita hanya akan tegaskan kepada yang ingin jadi ahli Quran, silahkan. Nanti jam 10 akan datang dari Al-Azhar, ya Dr. Muhammad Al-Husaini, dan itu nanti akan jadi bagian dari komitmen kami dalam mengajar secara formal supaya nanti apa yang kita pelajari benar. Ya, tidak kami hadirkan guru kecuali yang punya sanad nanti, 7-10 riwayat. Ya, nanti juga ada pendampingan. Nanti saya minta dari kedutaan Mesir pun akan datang penasihat agamanya. Yang kalau teman-teman belajarnya benar, punya kemampuan pengen jadi imam, nanti bisa ngambil sanadnya sampai ke Al-Azhar di Kairo. Bisa belajar sebulan untuk pengantar jadi da'i kalau ingin mengajarkan kembali. Dan saya sudah kirimkan sebagian kawan-kawan berangkat ke sana. Januari sudah ada, nanti awal Maret pun akan ada yang menyusul. 40 orang insya Allah. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Fokus baik-baik. Bagi yang baru bergabung silahkan, di mana bisa didapati luang sesuai dengan gendernya di situ duduk. Jadi jangan sampai bapak datang yang ibu-ibu kosong langsung masuk ke sub ibu-ibu gitu. Tidak. Dan jangan cari kerudung atau cadar untuk menutupi. Laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan. Baik. Bagian pertama kita langsung masuk. Nanti bagian kedua dan tiga saya akan lebih banyak berdiri. Mungkin ini mejanya nanti akan ditarik, karena nanti saya akan lebih banyak mencontohkan hal-hal yang bisa kita praktekkan. Kita sesuaikan saja kondisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Al-Quran penting bagi kita, baik umat Islam ataupun manusia pada umumnya? Kita akan bermula dari keterangan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38. Surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38. Baik, karena ini masih kuliah umum, saya perkenankan masih luas ada kelapangan. Mau mencatat, mau tidak, mau fokus, silahkan nanti berdasar manfaat yang bisa Anda dapatkan. Tapi kalau Anda sudah mendaftar, kita ada 3 semester belajar. Semester 1, 2, 3. Ada banyak pelajaran. Nanti di situ ada perangkat belajar. Ada buku catatan, ya. Nanti kalau ada yang enggak ada catatannya, enggak fokus belajarnya, nanti saat ujian tidak lulus dia mengulang. Ya. Nanti ada wisuda, ada ujian, ada sertifikat dan sebagainya. Karena itu memaksa kita untuk serius nanti. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Fokus kalimatnya. Qul lahbitu minha jami'an. Ada ayatnya? Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, paling kanan sebelah atas di mushaf. Qul lahbitu minha jami'an. Kami firmankan kepada Adam dan pasangannya Hawa, turun kalian semua ke bumi. Karena memang Adam saat diciptakan misinya di bumi, bukan di langit. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi, bukan fis sama. Ketika Rabbmu Muhammad berfirman kepada malaikat, menyampaikan pesan kepada semua malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu. Ya, misi Adam itu kata Allah, saya tetapkan ja'il itu memberikan fungsi pada makhluk yang telah tercipta. Kalau menciptakannya disebut khaliq namanya. Ya, khalaqo perbuatannya, khaliq penciptanya. Karena itu Allah menyebut dirinya dengan khaliq. Buka Quran surah ke-15 ayat ke-28. Ya, dengan kalimat yang sama cuma redaksinya beda. Ini ja'il, yang kedua khaliq. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun. Ketika Rabbmu Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan informasi pada semua malaikat dan kalangan sebagian jin yang ada pada saat itu, aku akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat, bukan jin. Karena itu jin disebutkan sudah ada sebelum manusia. Ayat 27-nya, Quran surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan jin sudah kami ciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Bahannya, materinya tidak serupa. Baik, sekarang diciptakan manusianya, diberi nama dengan Adam alaihi salam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam. Ketika sudah ada, kan semua makhluk ciptaan Allah itu mesti ada manfaat. Harus ada fungsi. Karena Allah mustahil menciptakan sesuatu walaupun kecil, kecuali ada manfaat dan fungsi di dalamnya. Walaupun itu nyamuk. Quran surah kedua ayat 26, paling kanan pertengahan. Inna allaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Walaupun lebih kecil dari nyamuk, ada bakteri, ya, ada virus, ada macam-macam misalnya, lebih kecil dari itu pun pasti ada manfaatnya. Jadi kalau yang kecil saja, sekecil atom ada manfaatnya, atau lebih kecil daripada itu, maka bagaimana dengan manusia yang tersusun dari komponen-komponen yang sangat kompleks? Pasti ada fungsinya. Maka kata Allah, ketika aku ciptakan makhluk yang bukan jin dan bukan malaikat ini, manusia ini, bashar ini, maka fungsinya aku tugaskan dia membawa misi di bumi, bukan di langit. Kembali ke Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi. Bukan fis sama. Fil ardi khalifah. Dia akan membawa misi yang bertugas di bumi sebagai khalifah. Nanti maknanya luas. Khalifah bisa saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Fakhalafa ba'duhum ba'da. Ya, manusia akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Makanya kalau kita wafat, anak kita gantikan. Anak kita wafat, cucu kita gantikan. Karena itu nanti ada konsep dalam Al-Quran, coba lihat keluargamu, pelihara anak-anakmu, berikan pendidikan yang kuat supaya saat mereka tumbuh menggantikanmu, mereka bisa lebih hebat dibandingkan dengan engkau. Itu yang dimaksud Quran surah keempat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah. Ya, hendaklah para orang tua khawatir kalau anak-anaknya lemah ketika menggantikan mereka di masa depan. Berikan pendidikan yang bagus. Datang contoh lengkap pendidikan kompleks, turunkan Imran, Hana, bukan Nabi, bukan Rasul, dipilih supaya kita tidak mengatakan itu kan Nabi, itu kan Rasul. Maka Imran dengan Hana bukan Nabi, bukan Rasul, bisa mendidik anaknya Maryam. Maryam tumbuh lebih baik dibandingkan ibunya, karena tantangan di masa Maryam lebih daripada ibunya. Maryam mengandung, melahirkan Isa, Isa lebih baik daripada ibu dan kakek neneknya. Karena tantangan di masa Isa lebih daripada tantangan kakek nenek plus ibunya. Nah, itu gambarannya. Baik, kembalikan supaya tidak terlalu melebar. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi untuk menjalani fungsi kehidupan di bumi sebagai khalifah tadi, plus teman-teman sekalian, setelah melakukan latihan selama, Allah tetapkan di tempat surga sementara latihan itu. Quran surah kedua ayat 35. Ya waqulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, dilatih di situ. Ini ada musuh penggoda namanya setan dari kalangan iblis. Cara godanya begini. Ini yang kamu nikmati. Kalau kamu ikuti tipu daya iblis jadinya seperti ini. Kalau sudah siap semua, tahu tantangannya, tahu apa yang harus dikerjakan, bekal sudah punya, diajarkan pengetahuan ayat 31-nya. Diajarkan ada yang mengawasi di kalangan malaikat. Dialog dengan malaikat pada saat itu ayat 33-nya. 32, 33. Sudah siap semua, turunlah kemudian ke bumi. Tapi pertanyaannya, apa yang Allah kemudian terangkan saat turun ke bumi itu? Ini yang menjadi dasar bahasan kita. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Kata Allah, aku tidak akan biarkan engkau turun ke bumi tanpa pedoman hidup. Walaupun sudah belajar sekarang, ada training yang tadi dilakukan itu, saat ditempatkan di surga, bukan surga yang akan kita masuki nanti. Ini surga khusus untuk pendidikan Adam sebelum turun ke bumi. Terlalu panjang kalau kita bahas. Setelah kemudian turun, kan tidak Adam saja yang hidup di bumi. Karena Adam itu manusia, manusia itu punya nyawa, nafas, setiap nafas fitrahnya akan mengalami kematian. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena Adam itu pasti wafat manusia dan kembali kepada Allah, maka akan digantikan tadi. Ada yang menggantikan, menggantikan, menggantikan. Kan yang menggantikan ini belum tentu pernah training di surga. Siapa di antara Anda yang pernah training di surga? Angkat tangan, saya pulang. Tidak ada. Bahkan mimpi pun belum tentu. Karena itu, kata Allah, nanti kami kirimkan satu pedoman. Ikuti pedoman itu, ajarkan pada anak keturunanmu. Faman tabi'a hudaya, kalau pedoman itu diikuti dengan benar, pedomanku, kata Allah, ada ya di ujungnya, ya nisbah. Faman tabi'a hudaya, ya-nya kembali kepada Allah. Jadi bukan pedoman, maaf ya, makhluk, bukan pedoman adi hidayat, bukan pedoman kiai, bukan pedoman Habib, bukan pedoman-pedoman orang-orang tertentu, bukan makhluk-makhluk tertentu, tapi langsung bersumber dari pencipta kita semua. Siapa? Allah. Maka kalau yang bersumber dari Allah, pasti punya keistimewaan yang jauh berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Apa keistimewaannya? Tala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Aku jamin, kata Allah, kalau pedoman ini diikuti oleh anak keturunanmu, cucumu, sampai semua berpulang kepadaku, aku jamin hidupnya selama di muka bumi itu, selama di dunia itu, dia akan dijauhkan dari kegelisahan dan dijauhkan dari kesedihan. Sekarang saya mulai agak pelan-pelan. Fokus. Maaf, secara umum bisa terlihat ini? Papan tulisnya nggak kelihatan? Kelihatan papan tulisnya ya? Nah, saya tuliskan, dan tidak, memang tidak memungkinkan semua akan bisa melihat. Kalau saya tulis di sini, tidak kelihatan. Saya hadapkan ke sana, sini tidak kelihatan. Jadi biarkan saya tuliskan, kemudian saya bacakan. Dari bacaan itu kita bisa menyimak. Sepakat ya? Baik. Pertama, petunjuknya tadi disebut apa namanya? Ingat? Hudan. Saya besarkan. Nih. Supaya nggak ada yang protes. Hudan. Saya ulang. Namanya apa? Hudan. Kalau ini diikuti, Allah berikan dua hal pada semua manusia yang bertugas di bumi, yang hidup di bumi. Jadi ingat, tadi redaksi Qur'annya kita punya misi. Jadi hidup kita ini bukan main-main. Kan tidur, bangun, kerja, makan, tidur lagi. Ya, makan, bangun, tidur lagi, habis bangun, tidur lagi, habis tidur, bangun lagi, habis bangun, tidur lagi, tidur, tidur lagi. Bukan itu, ada misi yang kita kerjakan. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengerjakan misi ini, mengikuti petunjuk ini, semua misi yang kita jalani dengan semua level pertumbuhan kita, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, menikah jadi suami atau istri, punya anak jadi ayah atau ibu, punya cucu satu jadi kakek atau nenek, cucu dua kakek-kakek nenek-nenek ya, dan seterusnya, maka fala khaufun la khauf alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun, khauf gelisah, takut. La tidak menafikan ini, nafi. Tidak akan gelisah, tidak takut. Tidak gelisah, tidak takut, persamaannya tenang. Tenang itu artinya tidak gelisah. La yahzanun wala hum. Sebetulnya bisa Allah mengatakan wala yahzanun. Tapi rumusnya dalam ilmu nahu, kalau ada domir munfasil di antara dua kata, terletak di tengah-tengahnya, maka fungsinya taukid namanya, penguat. Penegas. Sama dengan begini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bisa Allah mengatakan wa ulaikal muflihun. Ketika menggunakan hum, itu taukid namanya. Saya tegaskan, saya pastikan, jangankan mereka sekedar tenang, wala hum yahzanun, saya pastikan mereka tidak akan pernah sedih dalam hidupnya. Tidak sedih artinya senang. Terus dulu. Artinya Pak, Ibu, kita ini saat ditugaskan hidup di muka bumi, di dunia ini sekarang, membawa misi, itu sebetulnya misinya bahagia. Senang. Dan Allah minta kita tenang. Ini sebetulnya kalau kaidah ini diikuti, gak ada yang sulit hidup di dunia itu. Rumah tangga tenang, bekerjanya senang, jadi anak senang, di suami senang, jadi orang tua tenang. Ini kaidah. Jadi kalau ada, maaf, sampai saat ini, yang hidupnya dirundung oleh kegelisahan dan kesedihan, maka boleh jadi bukan karena kesedihan itu melekat pada dirinya, karena petunjuk hidupnya tidak pernah dia kaji. Ini persoalannya. Di poinnya di sini. Di secara sederhana, Allah ingin menyampaikan, kalau hidup kita itu mengikuti petunjukku, kata Allah yang benar, maka aku jamin semua tahapan hidupnya, etape kehidupan yang ia lalui, akan lekat dengan kesenangan dan ketenangan dalam kehidupan. Poinnya. Sekarang kita tanyakan, tadi pedoman yang Allah turunkan namanya apa? Hudan. Ini. Karena itu, setiap masa berganti, Nabi Adam wafat alaihi salam, digantikan generasi setelahnya. Generasi setelahnya, maka Allah senantiasa mengutus seorang rasul pembimbing, memilih di kalangan hamba terbaik untuk mengupdate hudan ini sesuai dengan kondisi masyarakatnya masing-masing. Karena setiap zaman akan berbeda. Zamannya Adam mulai hidup berdua, Adam cuma dengan Hawa, muncul anak-anaknya, berkembang ke masa Nabi Nuh, zaman sudah beda, orang sudah banyak, tempat sudah pindah, ya. Makanya turun Quran surah ke-49 ayat 13 untuk melukiskannya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ada yang pindah bersuku-suku, ya, ada yang ke Jawa, ke Nusantara, ada yang bahkan beda benua, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, sampai ke Asia, Asia dipecah-pecah lagi, banyak. Nah, semakin berkembang setiap zaman, otomatis kan ada penyesuaian-penyesuaian. Dulu zaman Nokia 3315 dengan yang sekarang, kan beda pola hidupnya kan? Sekarang fungsinya sudah lain kan? Kalau bayangkan, kalau pedoman di masa Nabi Musa sama dengan Nabi Adam, hidupnya susah zaman Nabi Musa. Sama aja dengan begini, pedoman kita sekarang sama dengan pedomannya misalnya zaman Nabi Musa alaihissalam. Anda bisa bayangkan seperti apa kehidupan yang kita jalani sekarang? Karena fikihnya beda. Ada najis sedikit di baju, langsung sobek. Gak bisa dibersihkan, langsung sobek seketika. Dosa syirik sedikit, bunuh diri. Baru diterima tobatnya. Kebayang itu ya, begitu jalan banyak yang compang-camping. Kena becek mau ke Lazar, sobek gitu kan. Kena di sini najis, sobek gitu ya. Makanya saya sering menyindir sedikit ya, sudah diberikan pakaian lengkap. Jadi kalau ada yang suka baju disobek-sobek, nah mungkin itu kaum dulu nyasar ke sini gitu. Maksudnya dengan sempurna lah kita kerjakan. Nah, karena itu, pedoman ini diupdate setiap masa. Petunjuk kemudian disempurnakan. Dengan berkembangnya manusia, berkembangnya pola hidupnya, maka petunjuknya disesuaikan sesuai dengan perkembangan zamannya. Datang, datang, datang sesuai ketentuan Allah yang Maha Mengetahui. Tapi yang paling menarik, namanya tetap sama. Walaupun kemudian penamaan detailnya bisa beda. Misal, Nabi Musa diberikan kitab namanya apa? Taurat. Nabi Isa apa? Injil. Nabi Daud apa? Zabur. Tapi tetap semua itu disebut dengan nama umum yang sama, Huda. Contoh, buka Quran surah 17, Al-Isra. Ayat kedua. Ini kitab yang diberikan pada Nabi Musa alaihissalam. Wa atayna Musal kitab. Kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab. Bimbingan. Pedoman hidup. Dinamakan Taurat. Tahu dari mana Taurat? Buka Quran surah Ali Imran. Ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Kembali ke Al-Isra ayat 2. Wa atayna Musal kitaba. Kami berikan kepada Musa alaihi salam kitab Taurat. Apakah cukup sampai di sini? Belum. Wa ja'alnahu huda li bani Israil. Dan kitab itu bukan kitab biasa. Kami jadikan kitab itu sebagai pedoman hudan yang membimbing kehidupan Bani Israel. Jadi Taurat itu ketika diberikan pada Musa, itu spesifikasinya pedomannya khusus Bani Israel saja. Di masa itu. Jadi dimensinya terbatas. Untuk kelompok terbatas, dimensi terbatas. Makanya kalau dibawa ke konteks kehidupan sekarang, itu gak akan nyambung. Jauh nanti. Jauh. Karena itu, poinnya, Bani Israel pun ketika diutus Musa AS punya pedoman hidup yang kalau diikuti hidupnya akan senang dan tenang. Sekarang karena waktu kita terbatas, tinggal 1 jam, saya langsung lompat ke masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberikan kitab namanya apa? Al-Quran. Baik, yang kita bacakan, yang kita hafalkan, yang kita pelajari. Sekarang ketika Allah menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad, perhatikan redaksinya. Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 185. Di sini saya akan lambatkan sedikit uraiannya dan kita mulai pada pembahasan utama. Quran surah kedua, ayat 185. Paling kiri pertengahan di mushaf. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadhan itu diturunkanlah Al-Quran. Karena Nabi Muhammad Rasul yang paling mulia, mu'jizatnya menghimpun semua mu'jizat Nabi-Nabi sebelumnya, terkumpul di Nabi Muhammad SAW. Maka mu'jizat beliau pun diberikan oleh Allah di waktu yang berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabinya mulia, lahirnya di tempat paling mulia, samping Ka'bah. Awas, hati-hati. Lahir di tempat paling mulia. Tidak ada satu nabi pun lahir dekat tempat paling mulia kecuali Nabi Muhammad SAW. Mu'jizatnya paling mulia. Karena itu ketika diturunkan pun mesti di waktu yang sangat mulia. Maka di antara sekian waktu itu diturunkanlah di bulan Ramadan. Bahkan harinya mulia, Jumat. Bahkan malamnya mulia, Lailatul Qadar. Perhatikan dahsyatnya petunjuk ini. Ketika petunjuk ini diturunkan, hudan, Al-Quran, yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu saking dahsyatnya, semua hal yang terkait dengan turunnya jadi mulia semua. Turun pada siapa tadi? Nabi Muhammad. Ketika turun pada Nabi Muhammad, langsung statusnya naik jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul. Diturunkan lewat malaikat apa? Jibril. Maka malaikat Jibril naik status jadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat semuanya. Padahal Nabi Musa itu dulu teman akrabnya malaikat maut. Teman akrab tuh malaikat maut. Tapi seakrab-akrabnya meninggal juga. Dan gak bisa menunda. Nabi Isa punya juga teman akrab dari kalangan malaikat. Di Rasul fis sama ladaihi qarinun au qaribun rasulun fil ardi. Di Rasul di langit, malaikat punya teman akrab Rasul di bumi. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad SAW, wahyu diturunkan lewat malaikat Jibril. Akrab dia dengan malaikat Jibril, naik status jadi Sayyidul Malaikat dengan menurunkan Al-Quran. Al-Quran turun di hari apa tadi? Jumat. Jumatnya langsung menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu di antara para hari. Quran turunnya di bulan apa tadi? Ramadan. Ramadan langsung naik status jadi Sayyidul Syuhur, penghulu dari semua bulan. Turun di malam, malamnya turun, saat malam itu malamnya berubah jadi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi. Nah, beda dengan malam biasa, ketika Anda ibadah saat malam tepat turunnya Al-Qur'an itu, maka semua pahala naik langsung lebih daripada 1000 bulan. Lebih daripada 85 tahun. Jadi kalau Anda sholat 2 rakaat saja malam itu nilainya sama dengan 85 tahun lebih tanpa henti sholat, tanpa henti. Kalau Anda baca satu huruf saja Al-Quran pada saat itu lantas meninggal, itu sama dengan jumlah membaca huruf itu lebih daripada 85 tahun tanpa henti. Udah tobat, nangis, ampuni dosaku ya Allah. Tobat, terus buka mushaf, baca sehuruf aja, nun, meninggal. Dibacanya pas malam tadi. Keutamanya lebih. Yang paling dahsyat, karena Al-Quran ini istimewa, Al-Quran tidak sama dengan yang lain-lainnya, maka Allah pun membedakan fungsi dari Al-Quran ini terkait dengan sifat petunjuk dan pedomannya, bukan hanya mencakup kelompok tertentu, kalangan tertentu, tapi disampaikan dengan redaksi yang berbeda. Perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Teruskan. Apa fungsi Al-Qur'an? Hudan. Hudan. Tuh, kembali ke sini. Nabi Adam dapat hudan, Nabi Nuh dapat hudan, Nabi Musa dapat hudan, Ibrahim sebelumnya dapat hudan, Nabi Isa dapat hudan. Namanya bisa beda-beda tapi fungsinya sama. Di Allah ketika menurunkan Al-Qur'an, fungsi Qur'annya sebagai apa? Hudan. Yang menarik, kalau Nabi Musa li bani Israel, Nabi Isa li bani Israel, kelompok tertentu, kaum tertentu, kaum tertentu, Quran tidak. Hudan linnas, untuk semua manusia tanpa batas, dari sejak Nabi Muhammad sampai kehidupan manusia berakhir kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terbukti sampai sekarang. Saya tanya pada Anda, coba tunjukkan pada saya kitab-kitab Nabi sebelumnya yang abadi redaksinya sama persis dengan saat diturunkan sampai sekarang. Tunjukkan pada saya. Gak ada. Taurat mana? Zabur mana? Injil mana? Dengan redaksi asli saat diturunkan kepada Nabi ya. Karena gak ada jaminannya. Dan cuman Al-Quran yang sifatnya sampai sekarang, itu semuanya terjaga lengkap. Baik ketika dibunyikan dengan bunyi, tidak berubah sampai sekarang. Silahkan, zaman Abu Jahal dulu ketika didakwahi. Jauhkanlah yang lain-lain ya. Sampai sekarang, itu alif lam mim, tetap alif lam mim. Nggak ada yang berubah bunyinya. Nggak tertukar dengan alam nasroh. Yang di alam nasroh alam, yang di alif lam mim, alif lam mim. Tunjukkan pada saya, dan tidak pernah mengalami, maaf ya, maaf, maaf, penyesuaian ejaan. Enggak ada Al-Quran versi milenial edisi yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan, enggak ada. Santai jadi santuy. Dulu santai, sekarang santuy. Kan? Dulu uang, sekarang duit. Di Al-Quran tidak, alif lamim ya alif lamim. alam nasrah, ya alam nasrah. Sampai kembali kepada Allah tetap akan begitu. Ini saya mau katakan begini. Kalau ini bukan firman Allah yang ditetapkan, mustahil bisa begini, Pak. Terus kurang yakin apa dengan kebenaran Quran? Kurang yakin apa dengan kebenaran Islam? Ini mustahil bisa begini kalau enggak dijamin. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran untuk mengingatkan Anda. Ini beda. Ini firman Allah, bukan kata-kata manusia. Ini beda. Ini pedoman, bukan kitab biasa. Dan kami janjikan untuk menunjukkan bukti kepada Anda. Kami jaga Al-Quran dari sejak awal diturunkan. Tidak akan pernah mengalami perubahan sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita semua. Jelas? Nah, jadi kalau ada orang yang menyoal, Ustaz, kan tadi dikatakan setiap zaman berubah. Berarti harus diupdate dong. Sebentar. Ketika Allah turunkan Taurat, redaksinya untuk Bani Israel. Spesifik. Nabi selanjutnya, spesifik. Tapi Al-Quran beda. Hudal linnas. Untuk semua manusia tanpa batas. Dan buktinya, sampai sekarang pun, sampai saat ini pun, detik ini pun, selalu akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Kembalikan ke sini. Jadi kita simpulkan dengan cepat. Ternyata kata Allah sendiri, menyampaikan dalam Al-Quran, semua isi Al-Quran, ini kesimpulannya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, isinya apa? Hudan. Petunjuk hidup kita. Cara memahaminya begitu, Bu, Pak. Jadi bukan sekedar bacaan. Bacaan itu hanya wasilah untuk memahami isinya, pedomannya. Anda kan kalau nggak baca petunjuk menggunakan handphone, bagaimana bisa gunakan handphonenya? Anda kalau nggak baca petunjuk penggunaan televisi, bagaimana bisa mengoperasikan televisinya? Anda kalau nggak bisa baca tuh berita di koran, bagaimana bisa membaca dan memahami isinya? Jadi bacaan itu wasilah untuk memahami isi. Ada pedoman di sini. Kenapa logika kita bisa menggunakan, digunakan dan logis untuk hal tertentu, tapi yang ini kadang jadi vakum. Kata Allah, saya turunkan Quran, Al-Fatihah sampai Anna, semua isinya pedoman hidup kita. Jadi semua persoalan hidup kita ada di situ, Pak. Bu. Bahkan saya pernah katakan, dari sebelum lahir sampai lahir, ada sampai pulang kepada Allah. Kalau enggak percaya, tolong jangan dicatat, saya bacakan cepat, simak saja. Ini gambaran cepat saya secara ringkas. Ya. Dari sebelum lahir saat dalam kandungan misalnya. Bahkan ada orang yang menikah misalnya, kemudian belum ada tanda-tanda kehamilan. Di situ langsung ada amalan bagaimana bisa mendapatkan itu semua. Turun Quran surah ke-3 misalnya ayat 38 sampai dengan 39. Doa yang dibacakan di Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat 15-nya. Begitu mulai tampak tanda kehamilan, dijelaskan proses kehamilan itu. Begini prosesnya, dari ringan sampai dengan berat. Quran surah 7 ayat 189. Detailnya yang nanti dijelaskan kemudian lewat hadis ada di Quran surah ke-22, ya teman-teman sekalian, ayat yang ke-5. Dipertegas di Quran surah ke-23 itu ayat 9 sampai dengan 13-nya. Kemudian saat mulai dia dilahirkan, diberikan petunjuk oleh Allah. Ini yang harus pertama dilakukan, maksimalkan ASI. Ayat ASI ada di Quran surah ke-2 ayat 233. Sampai maksimal kalau ingin sempurna 2 tahun. Dari 2 tahun sampai menjelang dia balik, apa pendidikan awal yang harus diberikan? Supaya dia senang, tenang, taat pada Allah, patuh pada kedua orang tua. Turun Quran surah ke-31. Dari ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Ketika dia mulai belajar, turun kemudian bimbingan Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5-nya. Cara memahaminya di Quran surah 9 ayat 122-nya. Kalau ingin belajarnya bagus, imannya tetap kuat. Turun Quran surah 58 ayat 11-nya. Lalu dia mulai berpindah, kadang kan sekolah gak menetap, Pak. Orang Jawa bisa ke Sumatera, Sumatera bisa ke Jawa, bisa ke luar negeri. Maka Allah membuat sebuah aturan yang menjaga dia supaya dimanapun dia tinggal tetap dalam keadaan yang baik. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kalau sudah muncul hasratnya untuk tertarik pada orang lain, jangan lama-lama, nanti jadi masalah. Kalau sulit, palingkan pandangan pada yang benar dulu. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kalau ingin sudah siap, maka lamar. Ya, Quran surah ke-4 ayat ke-4 berikan apa yang bisa diberikan maharnya. Terjadi pernikahan, turun tuntunan di Quran surah 30 ayat ke-21. Saat sebelum menikah, kata Allah, dalam fase menunggu untuk nikah itu belajar fikih nikah. Supaya saat nikah bisa dipraktikkan pedoman. Bukan setelah menikah baru dipelajari. Maka turun Quran surah keempat ayat 34. Dijelaskan ini kewajiban laki-laki sebagai suami, ini kewajiban perempuan sebagai istri. Didetilkan untuk mencari nafkahnya, turun Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau mau berangkat, rezekinya sudah menanti Anda, turun Quran surah ketujuh ayat 96. Kemudian saat Anda bekerja, kata Allah, belum tentu lancar semua. Kadang turun naik, ada tantangan, ada yang usil, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan membahayakan Anda karena persaingan-persaingan bisnis. Ada amalan-amalannya. Dari mulai tahajud, Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Sampai ke doanya Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam, Quran surah ke 21. Ayat 86 sampai dengan 87 dan 88-nya. Turun kemudian. Anda yang sedang di rumah, seorang perempuan merawat anak, mungkin anaknya bisa rewel juga, mungkin berkata ah dan sebagainya, turun bimbingan Quran surah 17 ya ayat ke 23 sampai di 27-nya. Kadang-kadang tidak mudah, capek, mungkin sakit. Kata Allah, sakit yang bagaimana? Yang seperti Nabi Ibrahim, bacakan doanya di Quran surah ke 26 ayat ke 80. Penyakitnya kata dokter enggak bisa sembuh, enggak ada obatnya. Kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku. Datang kepadaku, minta seperti Nabi Ayub memintanya. Aku janjikan menyembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub. Quran surah ke 21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Anda naik usia 40 tahun, ada orang tua. Kata Allah, jangan lupakan orang tua. Mungkin sukses Anda, peran Anda hanya 30% saja. 70%-nya ibu yang pernah menangis memohon kepada Allah. Bapak yang peluh keringatnya hanya mungkin mencari jagung, serabutan. Itu yang harus kita balas di kemudian hari. Turun bimbingan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai semakin sepuh, boleh jadi akan kembali ke masa pikunnya. Turun Quran surah ke-22 ayat ke-5. Bagaimana menyikapi itu semua? Sampai kita merasa, ah mungkin akan hidup selamanya. Tidak. Setiap yang punya nyawa pasti akan kembali. Quran surah ketiga ayat 185. Karena itu siapkan sakaratul maut kita. Bagaimana menyiapkannya? Maka turun amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Supaya saat meninggalnya tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau Anda ingin macam-macam, ya silahkan. Anda akan dicabut seperti halnya malaikat mencabut nyawanya Firaun. Pukuli depan belakangnya, depan belakangnya dan sebagainya. Kepada Allah sampai di alam kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Sebelum